Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yatilahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan baca Al-Aqidah atau Hawiyah, melanjutkan pembukaan atau mukaddimah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat. Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu taala, dan sudah kita sebutkan biografi ataupun tarjamah dari penulis buku ini atau kitab kecil ini, demikian juga yang mensyarah, yaitu diantaranya Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Juga kita sebutkan tentang definisi Al-Aqidah, demikian juga apa yang dibahas di dalam Al-Aqidah. Dan insyaAllah kita sudah cukupkan dengan pembahasan yang telah lewat. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh beliau, oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Setelah kita sebutkan, beliau menyebutkan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, hadza dzikru bayan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penjelasan, penyebutan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, menunjukkan bahwa istilah ahli sunnah wal jamaah sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Di situ ada akidatus salaf ashabul hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sawbuni rahimahullah ta'ala. Ini istilah ahli sunnah wal jamaah itu sudah ma'ruf di kalangan ulama terdahulu. Demikian juga di sini disebutkan langsung oleh Al-Imam At-Tahawi yang beliau meninggal tahun 321 Hijriah. Sudah dikenal kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Tinggal sekarang kalau kita perhatikan, banyak yang mengatakan kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita harus lihat apakah apa yang dia aku-aku atau dia mengakui dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dari akidah-akidah yang ada, sebagaimana diantaranya disebutkan di dalam akidah ini. Hadza dzikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhab fuqaha al-millah, di atas pendapat fuqaha al-millah, para ahlu fikih di dalam agama. Walaupun kita sudah sebutkan bahwa tidak ada di dalam agama kita ini madhab, walaupun sebagian mengatakan untuk mempermudah orang-orang yang awam di dalam menghadapi dalil, karena mereka tidak ada waktu untuk kemudian meneliti ataupun menelaah, sehingga disebutkan di situ secara ringkas bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara sholat menurut pendapat umpamanya Imam Syafi'i ataupun Imam Malik atau Imam Ahmad atau bahkan Abu Hanifah. Tetapi mereka semua, para ulama sudah kita sebutkan, mereka mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi, Secara umum mereka mengatakan seperti itu. Apabila di situ ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku, itu adalah pendapatku. Kemudian beliau sebutkan Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Kemudian di antara dua muridnya yaitu Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian berkata Imam At-Tahawi, "Wa ma ya'taqidunahu min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin." Dan apa yang mereka yakini, apa yang mereka akidah yang mereka yakini dari usul. Usul di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang wajib untuk diketahui. Bukan berarti pembagian agama menjadi usul ataupun furu'. Tapi maksudnya adalah akidah, demikian juga tauhid. Jadi perkara yang wajib untuk diketahui. Min usuliddin wa yadinuna, dan beragama bihi li rabbil alamin. Dalam beberapa buku yakni Rabbal Alamin. Kemudian kita akan masuk apa yang akan disebutkan oleh Imam At-Tahawi setelah disebutkan pembukaannya kemarin. Kemudian beliau mengatakan di sini, naqulu fi tauhidillah ta'ala mu'taqidina bi taufiqillah ta'ala. Naqul, kami katakan fi tauhidillah, dalam permasalahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina bi taufiqillah, dengan keyakinan, dengan akidah bi taufiqillah, bersama dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau katakan tentang masalah tauhid, dan kita akan bahas pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan inna Allah ta'ala wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluhu. Sesungguhnya Allah ta'ala adalah wahid, satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang tidak mampu padanya. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qadimun bila tidak, walaupun dikritik oleh sebagian ulama kalimat qadim, qadim yakni terdahulu, bila tidak, tidak ada awalnya. Daimun bilantiha, terus menerus tanpa akhir. La yafna wa la yabid, lafaz yang hampir mirip fana, demikian juga bait. Tidak fana, tidak akan hancur, demikian juga tidak akan hilang. Wa la yakunu illa ma yurid, dan tidak ada kecuali apa yang Allah inginkan. Insyaallah kita akan menjelaskan lafaz-lafaz ini. Yang pertama di sini beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah, kami mengatakan di dalam tauhid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sering menyebutkan di dalam pembahasan tauhid, bahwa tauhid disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di antaranya demikian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, demikian juga ulama-ulama yang lain, mereka menyebutkan bahwa tauhid itu secara bahasa, secara lugah, mustaq min wahada yuwahidu, diambil dari wahada yuwahidu, mengesakan. Ya, jadi tauhid itu dari fi'il madhi wahada, mengesakan. Yakni ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Adapun secara syariat bila menyebutkan wa fi syara' tauhid itu ifradullah subhanahu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat, dengan apa yang Allah khususkan dengannya dari ar-rububiyah, yakni Allah yang menciptakan, tauhid rububiyah, wal uluhiyah, Allah yang diibadahi, wal asma wa sifat, demikian juga nama-nama dan sifatnya. Demikian disebutkan di Qaul Mufid halaman yang ke-11. Demikian juga disebutkan di Qaul Sadid oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan definisi, yakni tauhid secara mutlak itu adalah al-ilmu wal-i'tiraf bitafarudi rabb bisifatil kamal. Ilmu dan pengetahuan bitafarud dengan tunggalnya ar-rabb, yakni Allah SWT hanya yang menciptakan, Allah saja yang menciptakan alam semesta bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wal iqrar bi tauhidi bi sifatihi al udmah, dan menetapkan dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat al udmah yang agung, wal jalal, demikian juga yang besar. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam ibadah. Kemudian mereka menyebutkan dari definisi tauhid ini bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Sering kita membahasnya di dalam apa? Di dalam pembahasan tauhid. Di sini di Qaul Sadid halaman 14, di Qaul Mufid di halaman 11. Yaitu apa? Bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid al-asma wa sifat, demikian juga tauhid ar-rububiyah, demikian juga tauhid al-ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, i'tiqad infiradu rabb jalla jalaluh bil kamal mutlak, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang punya keutamaan yang mutlak di berbagai sisi. Ini dalam hal Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, demikian juga memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Hal seperti ini diyakini oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali yang mereka itu menyombongkan diri seperti Fir'aun, walaupun dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta. Dan tidak cukup seseorang yang meyakini Allah yang menciptakan, meyakini tauhid rububiyah ini kemudian membuat mereka masuk Islam. Kemudian ini tauhid al-ilahiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Ini tadi tauhid ar-rububiyah, yakni meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, berikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta, demikian juga tauhid al-asma wa sifat, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama, demikian juga sifat-sifat yang sempurna. Ini sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan tauhid. Sebagian menyebutkan di situ ada tauhid hakimiyah. Maka seperti ini ulama alam tidak disukai para ulama. Bahkan mereka menggiring kepada makna apa? Makna yang dibawa oleh orang-orang khawarij. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjadikan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dianggap sama, semuanya adalah kafir. Tidak ada perincian. Maksudnya adalah untuk mengkafirkan masyarakat secara umum karena mereka tidak berhakim atau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebih bagus kita tidak memasukkan tauhid yang mereka istilahkan dengan tauhid hakimiyah. Kita sudah cukup dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dengan tauhid ini. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, demikian juga tauhid uluhiyah. Kemudian juga kalau kita membahas tentang masalah tauhid ini yang kita di sini menyebutkan sebagai isyarat saja karena pembahasan khusus, bisa diketahui di dalam pembahasan tauhid di Usul Salasah, demikian juga Kitab Tauhid, demikian juga yang lainnya. Disebutkan bahwa di dalam tauhid ini untuk seorang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mereka menyebutkan seseorang kalau kemudian menyatakan sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang muslim, hendaknya dia mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sebagaimana kita ketahui dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman itu adalah al-i'tiqadu bijanan, kemudian an-nutqu bil lisan, kemudian an-nutqu bil lisan, kemudian wal amalu bi arkan. Harus tiga perkara itu. Al-i'tiqadu bil janan, yakni meyakini dalam hatinya tentang tauhid tersebut. Tauhid syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang meliputi di situ adalah tauhid asma wa sifat, demikian juga tauhid rububiyah, demikian juga tauhid al-uluhiyah. Dia harus meyakini tersebut, hal tersebut. Kemudian juga harus an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisannya. Kemudian juga wal amalu bil arkan, beramal dengan arkan, yakni jawarih, anggota badan. Dalilnya diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Riwayat yang lain adalah situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian ataupun 60 sekian. Fa'alaha paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat la ilaha illallah. Berarti disyaratkan di situ ucapan. Kemudian Nabi menyebutkan wa adnaha imatatul adza anitariq. Paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan itu adalah suatu perbuatan. Oleh karena itu nama iman juga harus dilakukan dengan perbuatan. Yang paling rendah di antara bentuk keimanan Nabi menyebutkan yaitu menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Itu adalah suatu perbuatan. Kemudian Nabi menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah termasuk bagian dari keimanan. Maka malu adalah perbuatan hati. Dari situlah sempurna bahwa iman itu harus diucapkan, kemudian dia itu harus dilakukan dengan perbuatan, demikian juga diyakini di dalam hati. Dan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, di situ para ulama juga menyebutkan tentang syarat-syaratnya. Demikian juga di situ ada pembatal-pembatalnya. Ya, kita sebutkan secara ringkas, disebutkan oleh para ulama. Ini syarat la ilaha illallah, syarat kalimat syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini yang kita bahas sekarang ini, naqulu fi tauhidillah. Disebutkan di antara syarat kalimat la ilaha illallah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini dikumpulkan dalam Al-Wajibat halaman yang ke-6. Ya, mungkin bisa ditulis syaratnya adalah yang pertama al-awwal al-ilmu. Harus orang itu mengetahui dengan maknanya. Di antara dalilnya adalah surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, yakni tidak sekedar dia ya untuk kemudian mengetahui saja, harus di situ yakin. Asal yang kedua adalah al-yakin, dia harus yakin ketika mengucapkan kalimat syahadat tersebut, mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Yang di situ kamalul ilmi biha, kesempurnaan ilmu terhadap kalimat tersebut, terhadap syahadat tersebut, terhadap tauhid tersebut, yang meniadakan keraguan. Sebagaimana disebutkan di antara dalilnya adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, demikian juga Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak dalam keadaan bimbang, tapi dalam keadaan yakin. Disebutkan juga dalam ya ini hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah. Tapi kita cukupkan tadi. Kemudian yang ketiga, syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Harus dia mengucapkan itu di samping yakin, demikian juga berilmu juga al-ikhlas, harus ikhlas dia. Yang di situ meniadakan adanya kesyirikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang ikhlas, yang murni. Kemudian mereka menyebutkan berikutnya juga, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan yang keempat adalah as-sidqu, harus dalam keadaan jujur. Di samping ikhlas dia juga harus jujur. Yang di situ meniadakan adanya kedustaan, al-kadzib. Di antara dalilnya adalah Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Alif lam mim ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wa mulai iftanun. Apakah manusia menyangka untuk mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak dicoba terhadap keimanan yang dia sudah ucapkan dengan keyakinan yang dia telah ambil dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga apa yang menjadikan konsekuensinya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang shadaqu, yang jujur. Ini dalilnya, yaitu jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah mengetahui siapa yang dia itu berdusta dengan cobaan ketika dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut, ketika dia beriman meyakini tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan yang kelima adalah al-mahabbah, mencintai. Mencintai kalimat tersebut, mencintai syahadat tersebut, kalimat tauhid. Demikian juga merasa gembira dengannya. Sebutkan di sini di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah, yakni melakukan kesyirikan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman maka lebih besar kecintaan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus mencintai kalimat tersebut, tidak kemudian membenci. Bahkan disebutkan di antara nawakidul Islam, pembatal keislaman, seorang yang beramal tapi dia membenci amalan tersebut, tidak boleh. Harus dia mencintai amalan tersebut. Kemudian juga disebutkan yang keenam adalah syarat la ilaha illallah al-inqiyad li huquqiha. Berpegang melaksanakan hak-haknya itu, beramal. Wa ya al-amal al-wajibah, mengamalkan amalan yang wajib, ikhlasun lillah. Demikian juga dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal bukan sekedar kemudian mengucapkan yakin, berilmu, jujur, kemudian tidak ada amalan. Harus dia al-inqiyad, berpegang dengan amalan-amalan yang ada di dalam syarat Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qabul. Menerima al-munafi lirat, dengan tidak membantah, dengan tidak melawan. Ya, ini menerima, menerima syariat tersebut. Adapun al-inqiyad, ya ini diantara dalil untuk kemudian beramal, dia itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan beramal. Kemudian diantara dalil qabul, menerima adalah dalam surat Az-Zuhruf ayat yang ke-23. Disebutkan sampai ayat yang ke-25. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala musrafuha inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharim muqtadun. Demikianlah kami tidaklah utus kepada orang sebelum engkau wahai Muhammad di dalam suatu qaryah, suatu daerah, min nadhir, dari pemberi peringatan, illa kecuali qala mutrafuha, berkata orang-orang yang mempunyai kemewahan, kami dapati bapak-bapak kami di atas suatu ummah, di atas suatu petunjuk, dan kami mengikuti mereka dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Qala awalau ji'tukum bi ahdami ma wajadtum alaihi aba'akum. Sebutkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Rasul itu, tidakkah datang kepada kalian dengan apa yang lebih mendapatkan hidayah dari apa-apa yang kalian dapat, dari apa-apa yang kalian dapatkan, mimma wajatum alai aba'akum, dari apa yang didapatkan oleh kalian dari bapak-bapak kalian. Ya, tidakkah kalian mau aku datangkan awal ujitukum dengan sesuatu yang lebih di atas hidayah daripada apa yang didapatkan oleh bapak-bapak kalian. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka malah mengatakan, kami dengan apa yang kalian bawa itu kafir, tidak mau menerima. Fantaqamna minhum. Kemudian disebutkan dalam ayat yang ke-25, kami hukum mereka. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana balasan orang-orang yang mendustakan. Ini hendaknya untuk kemudian menerima, tidak kemudian mengambil pendapat orang-orang dari bapak-bapak mereka yang tidak di atas hidayah. Ini diantara syarat ucapan la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi berikutnya, setelah beliau katakan naqulu fi tauhidillah muttaqidina bi taufiqillah, kami berakidah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan, para ulama ketika menjelaskan tentang hidayah, bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah hidayah itu irsyad ataupun bayan. Sering kita sebutkan permasalahan ini. Yang kedua adalah hidayah atau taufik. Inilah yang beliau maksudkan. Mu'taqidina bi taufiqillah. Berkeyakinan, berakidah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah sendiri ada dua. Kadang-kadang mereka mendapatkan hidayah bayan saja tetapi tidak menerima. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kedua adalah hidayah atau taufik, kecocokan antara ilmu itu dengan amalan dia. Adapun hidayah itu irsyad, petunjuk, demikian juga penjelasan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, mampu memberikan petunjuk ila sirati mustaqim, kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Memberikan penjelasan saja. Memberikan petunjuk saja. Demikian juga para pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yarisu dinar wala dirham walakin yarisu ilm. Faman akhadahu faqad akhada fi hadin wafir. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, demikian juga dirham, yakni harta-harta. Tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka telah mengambil dengan bagian yang besar. Ini mereka bisa memberikan petunjuk, penjelasan saja kepada jalan yang lurus. Adapun hidayah yang dia itu berupa taufik, kecocokan ilmu dia itu dengan amalan, menerima dakwah dan sebagainya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas, ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan agar Abu Thalib masuk Islam, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah muqtaqidi nabi taufiqillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan taufik Allah Subhanahu wa taala, yakni antara ilmu dengan amalan. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, di sini disebutkan di dalam cetakan ini, yakni di antara akidah-akidahnya kemudian diberikan nomor di sini. Yang ketiga adalah inna Allah ta'ala wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahad, satu. Sebagaimana di sini inna Allah ta'ala wahidun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sekufu juga, tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala itu kufu yang semisal, yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan para ulama, ya, seorang yang dia itu melakukan kesyirikan berarti menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tandingan. Padahal Allah tidak ada di situ yang kemudian Allah butuh kepada sekutu. Oleh karena itu mereka menyebutkan barang siapa yang melakukan kesyirikan di dalam ibadah, dia terjatuh kepada dosa, bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan bahwa kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Tidak kemudian kita menghukumi bahwa seseorang yang melakukan kesyirikan kemudian keluar dari agama Islam secara keseluruhan, tidak. Mereka menyebutkan bahwa kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Ada di situ syirik yang mukhrijun anil millah, kesyirikan yang di situ mengeluarkan dia dari agama, dan ada yang dia itu syirik la yukhriju anil millah, kesyirikan yang tidak sampai mengeluarkan dia itu dari agama. Harus kemudian kita menggiring kepada dua makna ini. Tidak kemudian seorang yang melakukan kesyirikan berarti dia keluar dari agama Islam. Dan mereka para ulama menyebutkan, ya, sebagaimana kita sering sebutkan dalam pembahasan tauhid, di antara di sini di Qaul Sadid disebutkan definisi dari syirik akbar dan syirik asghar, yang dari situ dengan kita perincian seperti itu menjadi insya Allah selamat. Tidak kemudian bermudah-mudah di dalam amalan kesyirikan, demikian juga tidak kemudian dengan gampang mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Disebutkan di halaman 52, ini beliau menyebutkan di situ tentang definisi syirik akbar, demikian juga syirik asghar.